Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat di masjid beliau itu mendapatkan kelipatan 1000 kali daripada salat di masjid yang lainnya. Kemudian salat di Masjidil Haram itu mendapatkan pahala 100.000 kali lebih daripada masjid yang lainnya. Para ulama membahas ya tentang masalah tawaf. Manakah yang lebih baik ketika kita orang-orang Indonesia, orang-orang yang tidak mukim di Mekah datang ke Masjidil Haram, apakah lebih afdal baginya untuk melakukan tawaf ataukah memperbanyak sholat sunnah ataukah banyak memperbanyak bacaan Al-Qur'an? Karena kita lihat ada beberapa aktivitas di sini. Menurut pendapat dari Ibnu Abbas, dan ini juga jadi pendapat Imam Ahmad dan juga dikuatkan atau dipilih oleh Ibnu Taimiyah, karena penduduk selain Mekah mereka jarang melihat Ka'bah, maka yang lebih afdal baginya adalah memperbanyak tawaf daripada memperbanyak sholat sunnah. Oleh karena itu, para ulama sarankan bagi kita-kita yang jauh dari Mekah, tidak pernah berjumpa dengan Ka'bah, maka perbanyaklah tawaf, perbanyaklah melakukan putaran Ka'bah sebanyak 7 kali. Kita dapat melakukan mungkin sebelum sholat 5 waktu, ba'da sholat subuh, sholat fajar, atau sebelum sholat zuhur, atau di waktu-waktu yang kita memiliki keluangan, kita memperbanyak ketika itu. Mudah-mudahan dengan kita berada di tanah suci, berada di masjid yang mulia, Masjidil Haram, yang tadi kita akan mendapatkan kelipatan amalan soleh di sini, terutama sholat, dan tawaf itu mendekati sholat. Ya, maka kita perbanyaklah untuk melakukan ibadah yang semakin mendekatkan diri kita pada Allah, perbanyak taubat, dan juga perbanyak istighfar. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.